Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah ummahat yang semoga selalu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala bihamdillah subhanahu wa taala. Kita bersyukur di sore kali ini kembali kita membahas hak suami atas istrinya. Hak suami atas istrinya. Qala alla tas'aluhu at-talaqa fi ghairi ma ba'sin. Seorang istri tidak meminta kepada suaminya untuk mentalaknya fi ghairi ma ba'sin, ketika tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Seorang istri tidak meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i, alasan yang diperbolehkan. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Sulaiman ibn Harbin, qala haddatsana Hammad an Ayyub an Abi Qilabah an Abi Asma an Thauban, dari sahabat Thauban, dari sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, ayyumam ra'atin, perempuan manapun, sa'alat zawjaha talaqa, meminta kepada suaminya untuk mentalak, fi ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang benar, faharamun alaiha ra'ihatul jannah, maka haram atasnya aroma aroma surga, haram atasnya aroma aroma surga. Barakallahu fikum. Tentunya ini hendaknya menjadi perhatian. Seorang istri tidak bermudah-mudahan meminta kepada suaminya perceraian. Karena di situ akan merusak. Di situ akan apa? Merusak. Barakallahu fikum. Kemudian yang setelahnya, annahu idza mata anha tahadda alaihi arba'ata ashhurin wa ashra, arba'ata ashhurin wa ashra. Termasuk hak suami apabila dia meninggal dalam keadaan istrinya masih hidup, maka istrinya melakukan ihdad, tidak menikah lagi, masa iddah 4 bulan 10 hari untuk menghormati suaminya sebagai hak suami. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, arba'ata ashhurin wa ashra." Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, wahai kaum suami, wa yadharuna azwajan, dalam keadaan meninggalkan istri-istri, maka istri-istri tersebut menunggu dengan diri mereka, tidak menikah lagi, selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna, maka apabila istri-istri tersebut telah sampai batas waktu syariat, batas ihdad, fala junaha alaikum, maka tidak mengapa atas kalian, fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, pada apa yang mereka kerjakan pada diri-diri mereka dengan ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menerangkan Al-Baqarah 234 ini, "Hadza amrun minallahi lin-nisa." Ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum wanita, "Allati yutawaffa anhunna azwajahunna," yang ditinggal wafat oleh suami-suaminya. "Ayya'tadna arba'ata ashhurin wa ashra layal," untuk melakukan iddah, untuk melakukan iddah selama 4 bulan hijriyah wa ashra layal, 4 bulan 10 malam, 4 bulan 10 malam penanggalan hijriyah. Wa hadzal hukmu, kata Syekh Ali Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadzal hukmu, dan hukum iddah ini, ihdad untuk kaum wanita yang ditinggal suaminya sebagai penunaian hak suami, yashmulu zaujatil madkhuli bihinna wa ghairil madkhuli bihinna bil ijma'. Hukum ini mencakup seluruh istri, baik yang sudah dukhul ataupun yang belum dukhul, dengan kesepakatan para ulama. Apa makna dukhul? Makna dukhul artinya istri tersebut telah melakukan hubungan badan dengan suaminya. Atau istri yang belum melakukan hubungan badan dengan suaminya. Misalnya baru menikah, belum sempat melakukan hubungan badan, suaminya meninggal. Maka istri dengan kesepakatan para ulama melakukan iddah, tidak menikah lagi dengan suami, dengan laki-laki yang lain selama 4 bulan 10 malam. Wa mustanaduhu fi ghairil madkhuli biha umumul ayatil karimah. Dan sandaran dalil bahwa hukum ini juga masuk di dalamnya perempuan-perempuan ataupun istri-istri yang belum berhubungan badan dengan suaminya lalu suaminya meninggal adalah keumuman ayat al-karimah. Ayat tadi Al-Baqarah 234 tidak mengklasifikasi dan mengecualikan, tidak hanya mengarahkan kepada istri-istri yang sudah berhubungan badan dengan suaminya, namun umum. Namun apa? Umum. Wa hadzal hadis alladzi rawahu al-Imam Ahmad wa ahlus sunan wa shahahahu at-Tirmidzi. Demikian pula hadis, termasuk dalil bahwa istri yang belum berhubungan suami istri pun ketika suaminya meninggal maka dia tetap melakukan iddah, maka dia juga melakukan iddah ketika belum, walaupun belum berhubungan suami istri. Hadzal hadis, yaitu dalilnya adalah juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Ahlus Sunan dan telah disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Anna ibn Mas'udin su'ila an rajulin. Bahwasanya sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah ditanya tentang seseorang tazawwajam ra'atan famata anha, yang telah menikahi seorang wanita lalu dia meninggal walam yadkhul biha, dalam keadaan belum sempat berhubungan suami istri, walam yafrid laha, dan belum memberikan ketentuan mahar, artinya maharnya masih belum dikasih atau masih hutang. Fataraddadu ilaihi miraran. Maka orang-orang bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam kasus seperti ini berkali-kali. Faqala, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, aqulu fiha bi ra'yi fa iyyaku sawaban fa minallah wa iyyaku khata'an fa minni wa minasyaitan wallahu wa rasuluhu bari'an minhu lahas sadaqu kamila. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, aku memiliki pendapat tentang perempuan yang ditinggal, meninggal oleh suaminya dalam keadaan belum berhubungan suami istri dan belum lunas maharnya. Aku punya pendapat, kalau benar maka ini dari Allah, kalau salah maka jelas dariku dan dari syaitan, kata beliau. Dan Allah serta Rasulnya berlepas diri dari pendapatku. lahas sadaqu kamila. Seorang istri yang seperti ini berhak untuk mendapatkan mahar dari suaminya yang telah meninggal walaupun belum berhubungan suami istri, maka berhak mendapatkan mahar secara sempurna, secara sempurna. Wa alaiha, tentunya dalam lafaz yang lain, wa fi lafdin, dalam sebuah lafaz ini diperhatikan baik-baik, laha sadaqun mithluha wala waqsun wala syatab wa alaiha al-iddah wala hal miras. Perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya dalam keadaan belum sempat berhubungan suami istri, kemudian maharnya belum lunas, maka istri tersebut berhak mendapatkan mahar ya tanpa dikurangi, serta wajib atasnya iddah, wajib atasnya iddah. Ini intinya. Walahal miras, walaha al miras, dan baginya memiliki hak waris, memiliki hak waris karena dia sudah menjadi istrinya. Ya, ketika suaminya kebetulan kaya raya, kemudian ternyata meninggal sebelum berhubungan suami istri dan juga belum sempat diserahkan maharnya, entah ya namanya orang kaya, barangkali maharnya besar, belum sempat narik atau belum sempat menyerahkan, ternyata setelah akad meninggal, maka seorang istri wajib iddah dan miras, dia mendapatkan hak waris. Faqama Ma'qil ibn Yasar al-Asy'i faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bihi fi buru' binti Washiq fa fariha Abdullah bidzalika farahan shadida. Ma'qil ibn Yasar al-Asy'i rahimahullah aw radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan hukum untuk perempuan yang ditinggal suaminya meninggal dalam keadaan belum sempat berhubungan dan belum mendapatkan mahar secara utuh dengan apa yang engkau putuskan wahai Abdullah ibn Mas'ud. Aku mendengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Seperti itu. Ya, tapi Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang benar bukan Ma'qil Ibn Yasar namun Ibnu Sinan. Ibnu Sinan rahimahullah aw radhiyallahu ta'ala anhu. Pada kasus seorang perempuan yang bernama Buru' binti Washiq, maka Abdullah ibn Mas'ud mendengar persaksian tersebut sangat bahagia, sangat bahagia karena fatwanya adalah seperti fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk hak suami di saat meninggal istrinya melakukan ihdad, melakukan apa? Ihdad, tidak menikah dengan suami yang lain. Afwan, tidak menikah dengan laki-laki yang lain. Ya, setelah kecuali setelah menjalani 4 bulan 10 hari dan juga dia tidak boleh melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah umrah. Seorang istri yang ditinggal suaminya dalam keadaan masih iddah tidak boleh safar, tidak boleh keluar rumah walaupun untuk haji ataupun umrah. Itu semua adalah menghormati suami yang terdahulu, suami yang terdahulu dan sebagai hak. Ini tergambar sekali ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, besarnya hak suami, besarnya hak suami. Jadi hukum ini umum ya, untuk perempuan yang sudah berhubungan dengan suaminya atau yang belum. Wala yakhruj min dhalik illa al-mutawaffa anha zawjuha wa hiya hamilun. Dan tidak keluar dari keumuman hukum ayat ini, yakni wajibnya ihdad bagi istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya, kecuali ketika istri dalam keadaan hamil. Istrinya dalam keadaan hamil, suaminya meninggal. Fa inna iddataha fi wad'il hamli. Karena sungguh iddahnya adalah dengan wad'il hamli, ketika melahirkan. Walau lam tamkus ba'dahu siwa lahdatin li'umumi qawli ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. At-Talaq ayat keempat. Meskipun tidak berselang lama dia melahirkan anaknya, hal tersebut dengan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 4, dan wanita-wanita yang hamil, maka waktu iddahnya adalah ketika dia melahirkan anaknya. Sehingga wanita yang hamil, misalnya hamil tua, ya hamil tua sudah 9 bulan, ya tiba-tiba suaminya meninggal, maka ketika dia melahirkan anaknya, walaupun baru suaminya meninggal 2 hari yang lalu misalnya, kemudian dia melahirkan pada hari ketiga, ya begitu dia melahirkan, ada yang melamar, boleh menerimanya. Boleh apa? Menerimanya. Ya, tidak masa iddah, tapi suami yang baru tidak boleh menyentuh istrinya, dalam arti berhubungan suami istri, sampai selesai nifas. Tapi pernikahannya sah. Tapi pernikahannya apa? Sah. Nah. Namun demikian, boleh bukan bermakna wajib. Ya, artinya ketika seorang istri tidak mau menikah dulu karena mungkin masih gelisah, masih galau dan lain-lain, maka tidak diharuskan. Barakallahu fikum. Dan sebaliknya, ketika seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya baru hamil 1 bulan, maka iddahnya jadi 8 bulan. Jadi iddahnya jadi berapa? 8 bulan. Ya. Apalagi misalnya baru ditespek, kemudian ternyata garisnya 2. Diperiksa sama suaminya, oh hamil. Begitu hamil, ternyata suaminya meninggal. Maka ini istri menjalani iddah sampai melahirkan. Ya. Demikian. Wa kana Ibnu Abbasin yara anna 'alayha an tatarabbasa ab'adal ajalaini minal wad' aw arba'ata ashhurin wa 'ashr lil jam'i bainal ayatain. Adapun sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma memiliki pendapat lain terkait perempuan yang hamil ditinggal meninggal oleh suaminya. Kata beliau, wajib atas dia, perempuan ini, menunggu untuk tidak menikah lagi, melakukan ihdad pada 2 waktu yang paling panjang dari lahir. Misalnya, baru 2 hari suaminya meninggal, dia melahirkan anaknya. Maka menurut Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, dia tidak boleh menikah kecuali setelah menjalani keumuman perempuan, yaitu 4 bulan 10 malam. Namun apabila ya au arba'ata ashhur lil jam'i bainal ayatain. Namun wallahu a'lam, yang sahih pendapat yang pertama. Hal itu di dalam as-sahihain dari hadis Subai'ah al-Aslamiyah. Jadi dulu ada sahabiyah namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Subai'ah ini ya memiliki suami namanya Sa'ad ibn Khawlah radhiyallahu taala anhu. Sa'ad ibn Khawlah radhiyallahu taala anhu meninggal dalam keadaan istrinya Subai'ah al-Aslamiyah sedang hamil. Tidak lama setelah suaminya meninggal, sahabiyah ini melahirkan anaknya. Ya. Melahirkan anaknya. Di dalam sebuah riwayat, fawada'at hamlaha ba'dahu bilayal. Maka Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu taala anha melahirkan anaknya setelah beberapa malam sepeninggal wafatnya suami. Falamma ta'allat min nifasiha tajammalat lil khuttab. Maka ketika dia sudah mulai nifasnya terangkat, nifas paling tidak 40 hari atau ada yang tidak sampai 40 hari sudah selesai nifasnya. Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu taala anha tajammalat lil khuttab. Dia mempersiapkan diri untuk dipinang oleh suami lain. Afwan, oleh laki-laki lain. Fadakala 'alaiha Abu Sanabil ibn Ba'kat. Maka ada sahabat yang bernama Abu Sanabil ibn Ba'kat. Faqala laha, mengatakan, "Mali araki mutajammilatan la'allaki tarjinan nikah." Kenapa aku melihatmu sudah mulai berdandan lagi? Ya, jadi Abu Sanabil bisa jadi keluarganya atau belum turun hijab. Kenapa aku melihatmu sudah mulai berdandan mempercantik diri? Apakah engkau ingin menikah? Wallahi ma anti binakih hatta yamurra alaiki arba'atu ashurin wa ashrun. Demi Allah, kamu tidak boleh menikah sampai melewati ihdad 4 bulan 10 malam. Qalat Subai'ah. Maka sahabat sahabiyah Subai'ah al-Aslamiyah menceritakan, falamma qala lidzalika. Maka ketika Abu Sanabil ibn Ba'kak menegurku, jama'tu alayya thiyabi hina amsaitu. Ketika di sore hari aku pakai kerudung, aku pakai baju, fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'altuhu an dzalik. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan Abu Sanabil ibn Ba'kak, kalau wanita hamil melahirkan nifasnya selesai, apakah tidak boleh menikah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya tanya, fa'aftani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa kepadaku bahwa aku telah halal untuk dinikahi laki-laki yang lain, wada' hina wada'tu hamli, ketika aku sudah melahirkan anakku. Wa amarani bit tazwij in badali. Dan Nabi SAW memerintahkanku untuk menikah lagi kalau memang aku berpikiran kesana. Ya. Naam. Demikian hukum wanita hamil iddahnya adalah ketika dia melahirkan. Tidak masuk keumuman perempuan yang 4 bulan 10 malam. Ya. Demikian pula yang dikecualikan lagi adalah ketika istri berstatus budak. Jadi orang merdeka itu boleh menikahi budak. Ketika istrinya itu budak, maka iddahnya adalah 2 bulan 5 malam. Setengah orang merdeka. Ini pendapat jumhurul ulama. Jumhurul ulama. Kenapa? Karena hukum had untuk budak pun setengah dari hukum had orang merdeka. Maka ketika melakukan iddah, ya, melakukan iddah ini diberikan setengahnya, ya, setengahnya. Ya, barakallahu fikum. Di antara para ulama seperti Muhammad ibn Sirin rahimahullah dan sebagian az-Zahiriyah, sebagian ulama yang bermazhab Zahiri, ada yang menyamakan antara istri-istri yang merdeka ataupun istri-istri yang statusnya budak dengan keumuman ayat. Dan keumuman apa? Ayat. Barakallahu fikum. Ini pendapat Muhammad ibn Sirin. Ya, kalau walaupun budak tetap 4 bulan 10 malam. Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah, demikian pula Al-Imam Abu Aliyah rahimahumallah, dan selain keduanya mengatakan annal hikmata fi ja'lil wafati 14 ashurin wa ashra lihtimal istimalir rahim ala hamlin. Kenapa ketika suami meninggal istri diminta untuk tidak menikah lagi selama 4 bulan 10 malam? Karena ada kemungkinan ternyata dia hamil dari suami sebelumnya. Fa idzan tadhara bi hadzal muddah dhahara in kana mawjuda. Ketika 4 bulan yang tadinya kehamilannya itu tidak kelihatan, 4 bulan 10 malam nanti kelihatan perutnya sudah mulai buncit. Oh, ternyata dia hamil dari suami yang meninggal. Sehingga tidak apa? Tidak tertumpuk benih laki-laki, tidak tertumpuk, ya. Naam. Barakallahu fikum. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawma. Sungguh penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan di perut ibu-ibu kalian di perut ibunya 40 malam. Sumayakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian akan menjadi segumpal darah selama 40 hari tersebut. Sumayakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian akan menjadi sekerat daging sebesar kunyahan daging yang dikunyah. 4 bulan juga. Sumayub'atsu ilaihil malak fayunfakhu fihi ruh. Kemudian diutus padanya malaikat, lalu malaikat tersebut meniupkan padanya roh. Ya. Ini 40, ya. Barakallahu fikum bi arba'ati ashur. Itu bisa dihitung menjadi 4 bulan, ya. Wal ihtiyat bi ashri ba'daha, dan lebih berhati-hati lagi jadi 4 bulan 10 malam, ya. Naam. Karena nanti kalau zaman sekarang kan canggih, ya. Kalau zaman dulu enggak ada test pack, ya. Tidak ada test pack, ya. Naam, tidak ada pengecekan kehamilan. Maka dengan sudah 4 bulan itu kan janin di dalam perut istri yang ditinggal meninggal ini sudah mulai kelihatan. Sekarang mungkin ibu-ibu ada yang bertanya, apa sih makna ihdad? Ihdad maknanya tidak berdandan, tidak mempercantik diri, ya, tidak memakai baju yang membuat laki-laki lain terpikat, Tidak pula memakai perhiasan, jadi emasnya dicopot, ya. Naam. Kemudian jangan pakai baju-baju yang menarik, ya. Naam. Seperti itu. Berkabung, ya. Seorang istri sedih dengan meninggalnya suami sebelumnya. Dan ini baik itu istrinya masih kecil atau sudah menopos, budak ataupun merdeka, muslim, kafir, sama. Kok kafir? Ya, misalnya istrinya adalah ahlul kitab. Istrinya ahlul kitab. Karena memang boleh seorang muslim menikah dengan perempuan yang ahlul kitab, yang kafirah. Ya, kalau perempuan enggak boleh menikah dengan yang kafirah. Tapi muslimat banyak, jangan, lebih baik jangan mencari terlebih dahulu yang kafirah, karena yang muslimat banyak, ya, yang muslimat itu banyak. Tapi kalau seandainya seseorang bertemu dengan kafirah yang dia termasuk ahlul kitab, maka tidak mengapa. Adapun Al-Imam Tsauri rahimahullah, sedang Abu Hanifah dan yang lain mengatakan kalau istrinya itu istri kafir, suaminya meninggal, maka tidak ada ihdad, ya. Silakan saja kalau mau menikah lagi, ya. Kalau muslimah tidak. Kalau muslimah dia ihdad, tidak berdandan dulu, tidak keluar rumah dulu. Ya, demikian. Barakallahu fikum. Ini. Dan hadis-hadis yang lain terkait dengan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore kali ini. Ya, kita menambah dua, ya. Yang pertama, tidak meminta talak tanpa ada alasan syar'i, ya. Nah, namanya hubungan suami istri bisa jadi ada renggang, bisa jadi hubungannya terganggu. Namun ketika seorang istri, ya, masih bisa bertahan dan bersabar, ya, maka lebih baik jangan meminta talak dulu. Tapi kalau misalnya sudah tidak tegak agama pada istrinya, ya, naam, tidak tegak agama pada istrinya karena suaminya, atau dizalimi KDRT, ya, dizalimi dengan begitu sangat keras, maka istri boleh untuk meminta cerai. Minta apa? Cerai. Yang kedua, ketika suaminya meninggal, maka melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari. Hari tersebut juga untuk mengantisipasi bisa jadi wanita ini sedang hamil. Itu baik untuk yang sudah sempat berhubungan atau yang belum, mau tua, mau muda, semuanya sama kecuali yang hamil ihdadnya ketika dia sampai dia melahirkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebih saya minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari ibu-ibu hormati suaminya, tunaikan hak suaminya, naam, agar naam kita mudah masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, fi ghairi maksiatillah, pada hal-hal yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.